Dirungokno cerita ngisi ati iki, gantes ra karuan jebul sliramu mlenjani. Dirasakno loro atiku kepati-pati, yen kelingan janji tresnomu tekane mati. Kowe teko nggawa tresno, kowe lumun gak loro. Tresnomu telapu neng sekoro. Rasa sayangku wes mati, acuh.